Padahal wanita itu tidak ngerti, pelangsing tubuh paling ideal dan paling efektif itu pakai madu. Asal ibu mau di madu, insya Allah langsung langsing. Pet pet pet pet pet pet, tidak kurung, tidak kurung, tidak kurung. Apa kayak aerobik, apa kayak fitness, pakai madu. Wong lanang duwe karep nang ora dituruti, ngamuk moro nang bojone bawa dua barang berada di dua buah tangannya. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Wanita kalau tidak mau dimadu berarti minta di. Saiki genten bapak. Rungono Arif Yanto. Aja metenteng tok. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Wala ta'duluhunna. Lo perhatikan, jangan kau menyusahkan istri-istrimu. Suami tidak boleh menyusahkan istrinya. An-Nisa ayat 19. Perhatikan Bu, catat An-Nisa ayat 19. Ayat ini jarang diwaca karo ulama. Soalnya rata-rata ulama ku lanang. Zainuddin MZ almarhum lanang. Yusuf Mansur lanang. Arifin Ilham lanang, Jeffrey Al Bukhari lanang, A'agim lanang, A'anwar semua ke diterang nunggu istri kalau dimintai ngono kuwi dijak ngonoan kate ora gelem, sing lanang gelo wong wedokku sampai esuk dilaknat loknat laknat orang ngerasa no sing wedok pekoh rakaruan. Laknat ya laknat, tapi tontok disik masalahe. Lanang njaluk menangi dhewe kok ya Bu ya. Setuju saiki. Tidak, jangan wala ta'duluhuna, jangan kalian menyusahkan istrimu, jangan kalian menyusahkan istrimu, jangan kalian menyusahkan istrimu. Saiki aku takon, wong wedok diwayuh niku susah napa mboten? Susah napa mboten? Maka wong lanang sing wayuh rabi maneh berarti telah melanggar ayat ini. Melanggar ayat Quran. Kapok jere. Saiki rungono. Tadi sampean nikah sama Mbak Farida, itu dalam bahasa Al-Qur'an mitsaqan ghalidho, perjanjiannya berat, agung, perjanjian kokoh, abot perjanjiannya. Ijab kabule harus satu zaman, satu makan dan mutasil. Lek nrimo kudu langsung. Gak oleh telat. Katek telat jawabe ora mutasil, iki ora sah, kudu dibaleni. Tak kayak contoh, ini tukang syuting siapa jenenge? Andi, misalnya Mas Andi tak oleh no anakku umpomo tak rapi no. Saudara Andi, saudara saya nikahkan dengan anak saya sama lakana dengan mas kawin geledekan tunai. Umpomo umpomo. Ini Mas Andi lek jawab kudu langsung. Saya terima nikahnya sama lakana binti sama lakatur dengan mas kawin geledekan tunai. Kadek jawabnya telat, ora sah. Misalnya, ya nanti sore saya terima pak. Gak oleh. Orang lancar itu kon baleni kok. Tak lancar itu suruh mengulang. Tiga kali tak lancar. Menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Mas Andi kon wudu. Mari wudu dinikahno. Wes mari wudu dinikahno. Ise orang lancar mana? Ini harus ganti hari. Coba. Apa enggak contoh khairul wes berabi yo. Kau pembak nak mengguyu kau ngono. Mariku, suami berjanji setia untuk membahagiakan istrinya lahir batin dunia akhirat, bahkan bersumpah dengan membaca sekotaklek. Apabila saya suami tidak memperhatikan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, atau saya tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, kemudian istri saya tidak terima hal itu dan mengadukan kepada pengadilan agama dengan membayar uang iwat atau ganti rugi sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Tanda tangan 6 kali dalam sekotaklek, eret bang 6. Mas Arif ngomong apa? Aku diundang rene karo mertuamu kan nuturi sampean. Mengapa sampean nek ngrungokno aku padha karo gak tekno maro tuwa. Sampean gak ngrungokno aku padha karo gak gatekno maro tuwa. Mantua nyaran nek kate ngelamak. Sabar Pak Kemijan, menawa mantune rada ngelamak sabar. Wis ngono ku modele wong lawang ngono. Sabar, sabar sampean dadi wong tuwa. Menawa mangane rada akeh aja digremengi. Ngono sampean gremeng, ketoke kuru entek entek beras ngono. Aja, ancane mantune senem ya doyan-doyane mangan. Kuru wonge lempenge dawa kok. Orang rungokne Saman saya eling mau tanda tangan pengenem nggone sego taklek. Ora ngandel. Nek inget pengenem, lek engko bengi rencana pengenem. Tanda tangane ae lu pengenem coba. Betapa berat itu perjanjian. Maka kalau ada suami yang menyia-nyiakan istrinya, suami yang zalim kepada istrinya, merendahkan istrinya, menghinakan istrinya, menyakiti istrinya, maka suami telah melanggar sumpahnya sendiri. Nah, wong sing melanggar sumpah kuwi jenenge wong munafik. Munafik nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Pak. Krungu to ora? Wong wedok seneng nek dijak taji gitu. Wes, iku ae. Lah. Oh, wes kok mangkane eh? Mangkane ngapunten, kunci rumah tangga niku napa? Muasyarah bil ma'ruf. Iki tak imbuhi titik, wingi mari tak sampekno ning kono. Nikah iku ittiba' Rasulillah. Derek tindak lambai Kanjeng Nabi, manut tindak lambai Kanjeng Nabi. Mula nek kepingin rumah tanggane kaya rumah tanggane Kanjeng Nabi, dalam membina mahligai rumah tangga, tiru Kanjeng Nabi. Mesti bener, gak kira salah. Mesti tepat, gak kira keliru. Mesti selamat, gak kira sasar. Ya apa? Yuk kate ngelakoni apa wae iku mikir, iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Tiruan lakonono. Mesti bener, gak kira salah. Kate apa wae? Contoh yo, kate mangan, yo ngono mikir, iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Bagaimana cara Rasulullah ketika makan? Tiru. Rasulullah kalau mau makan cuci tangan dulu sebelum makan. Awak dhewe tiru. Cuci tangan sebelum makan, nanti kuman penyakit tidak mudah maduk masuk ke dalam tubuh. Rasulullah yang dahar muluk aku driji telu, awak dhewe ayo tiru nek mangan muluk, tapi gak persis kaya Kanjeng Nabi kudu nganggo driji telu. Mboten, Kanjeng Nabi muluk nganggo driji telu, sing didahar kurma roti enak muluk nganggo driji telu. Nek wong lawang mangan soto apa tiru muluk nggih driji telu. Nah, soto sak mangkok sedina suwengi ra ngebarno kae. Artinya nek pancen panganan kuwi kena dipuluk, dipuluk, muluke cilik-cilik ae, aja gede-gede. Driji lima digawe kabeh. Sekropno srok. Congkel diangkat, cangkeme mengko hantem nang njero lep. Iku sing garana kemlekaran. Rasulullah kalau mau makan doa, awak dhewe tiru lek kate mangan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab an-nar. Mangke panganan iku iso barokah. Aja langsung plamplok ngono ae. Kate opo wae, kate kumpul bojo yo ngono, ben ngasilno tanah salu ben ngasilno dzuriyah yang thayyibah. Ini mikir kate kumpul iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa, iki lek cara Kanjeng Nabi piye, bagaimana metode Rasulullah nek kate kempal garwa. Ngapunten, wudu dhisik Mas Arif, wudu dulu. Alah Pak, kate wudu barang wong paling kaya batal ae kok udah wudu. Ya batal ancene wong kate smackdown. Tapi kok kate wudu untuk mengusir setan. Wong iku nek duwe wudu sing ngancani malaikat, setane nyengkre. Lah nek ora duwe wudu, malaikat nyengkre sing balani setan, sing ngancani setan. Makane kon wudu di sampeyan tazkiyatun nafas, mensucikan batin. Mari wudu yo, salat dululah. Walau rakaat ini, rong rakaat mawon, ringan-ringan enteng-enteng. Mari salat yo diluk-diluk ndah wiridan Yasin ping 3, Waqiah ping 7, kan Ar-Rahman ping 9. Ngoten mawon rasake akeh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir niku ping 40. Terus ben kuat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku ping 70. Terus ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim niku ping 99. Terus Allahu latifu bi 'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz ping 9 dimu ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif 313 nggih. Sapa ngomong selak puretno langsung puret lho apane wong diulang lho lek sampean gelem nglakoni ngono Mas Arif insyaallah ora sida sampean. Mangke nek ditakdir kagungan putra niku putrane mboten gampang kenging godane setan. Yuk donga sik lah donga kados ulangane Kanjeng Nabi, Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton ma ruzaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan, jauhkan pula setan dari calon anak yang akan Kau berikan kepada kami. Ngono. Mboten saged dongane, donga kok mboten saged, ora kudu bahasa Arab. Pancen afdalu doa bil lughatil arabiyah, donga paling afdal, paling sae nganggo bahasa Arab. Lek ngerti karepe kowe, nek ora ngerti karepe gak kudu cara Arab, cara lawang yo kena. Basa ndi-ndi kena. Kecuali donga saka Quran, donga saka hadis, ma'thur min Rasulillah, at-ta'ammud bi tilawati, maca wis ibadah oleh ganjaran. Liyane kuwi gak kudu cara Arab. Nanti bang cara Arab keliru deh.